yang ku rasa, karena kamu aku tetap bertahan. Meskipun kini yang kau dipeluknya masih mungkin tak semua. aku mencintaimu tanpa syarat. Aku rela menunggu sangat lama. Katamu suatu saat aku pasti jadi cintamu, satu cintamu. kau lihat sisi hatiku. Berat takkan membuat hatiku lelah.

Terima kasih. Let's go.